Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza khalasal mu'minuna minan nar hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar fayataqasuna madhalima bainahum fid dunya hatta idza nuqu wa hudzibu أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا. والحمد لله kita telah membahas bersama makna dari hadis tersebut, bahwasanya tatkala penduduk an-nar telah berada dalam an-nar dan penduduk al-jannah telah melewati as-sirat, maka di sana ada tempat yang disebut dengan al-qantarah, yang mana di tempat tersebut yataqasuna madhalima bainahum allati waqa'at fid dunya. Di sana diselesaikanlah apa yang terjadi di antara mereka dari kezaliman-kezaliman yang terjadi di dunia. Karena yang berada di situ adalah orang-orang yang telah melewati as-sirat, maka yang terjadi adalah hanya penempatan atau at-tafawut fid darajat, tentang derajat. Hatta idza nuqu wa hudzibu udzina lahum bidukhulil jannah, sampai ketika telah bersih dari mereka semua urusan-urusan, maka barulah mereka masuk ke dalam al-jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada mereka tentang tempat-tempat mereka lebih daripada yang telah mereka ketahui dari tempat-tempat mereka di dunia. Itu hadis yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Asy-Syarih Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis tersebut, qala rahimahullahu taala في هذا الحديث بيان ما يكون بين المؤمنين من المظالم ولا بد أن يكون بينهم أي لا بد أن تكون هناك مظالم قد تكون بين العلماء وقد تكون بين أهل الحي وبين الجيران وبين الأقارب وهم من المؤمنين فما سلموا من عقوبة الظلم. Dalam hadis ini disebutkan atau dijelaskan tentang apa yang terjadi di antara kaum mukminin dan juga kaum muslimin dari kezaliman-kezaliman di antara mereka, dan pasti itu terjadi. Baik itu di antara para ulama ataupun di antara penduduk kampung atau di antara tetangga atau bahkan di antara kerabat-kerabat, di antara orang-orang yang beriman. Tidak selamat mereka dari uqubatul zulm. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya kezaliman-kezaliman akan terjadi di antara mereka. Yadhlimu ba'duhum al-akhar fi malihi aw fi 'irdihi aw fi damihi aw nahw dhalik. Baik kezaliman di antara mereka terjadi pada harta, pada harga diri, ataupun pada darah dan yang semisalnya, yang selainnya. Itu terjadi di antara mereka di dunia ini. Sulit untuk dihindari. Hunaka makanun yusamma al-qantarah. Al-qantarah itu ba'da sirat. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengingatkan bahwasanya di sana nanti di akhirat ada tempat yang dinamakan dengan al-qantarah. Yang mana sudah kita pelajari bahwasanya al-qantarah itu ba'da sirat. Letaknya adalah setelah as-sirat. Idza najal mu'minuna bi an 'abaru as-sirat waqafu fi tilka al-qantarah. Apabila kaum mukminin sudah berhasil melewati as-sirat, maka mereka akan berhenti di tempat tersebut yang dinamakan dengan al-qantarah. Wa huwa makanun mu'addun lil qisasi fil madhalim allati waqa'at bainahum. Fayaqtasullahu azza wa jalla lil mazlumi mimman zalamahu. Maka di tempat atau tempat tersebut adalah tempat untuk qisas di antara mereka atas kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mengqisas orang yang zalim, akan mengambil hak orang yang dizalimi dari orang yang menzalimi. Fala yadhi'u shay'un abada. Maka tidak ada yang tidak ada yang diterlantarkan sesuatu apapun sama sekali. Semuanya pasti akan diperhitungkan. Wa huwa akhdhun minal hasanati wa i'ta'un lil mazlum. Yaitu diambil kebaikan-kebaikan dan diberikan kepada orang yang terzalimi. Wa min huna, kemudian beliau mengingatkan, maka dari itu ketika kezaliman sulit dihindari, kemudian ada tempat yang telah disebutkan tadi, akan diambil hak orang yang menzalimi dan diberikan kepada orang yang terzalimi. Wa min huna wajib at-tahaqququ fi an-nafsi fi hadhihi al-hayah. Yadhannu al-insanu bi nafsihi an yuqi'aha fi al-ma'asim wal madhalim. Yahfazu jami'a jawarihi wa hawasihi. Apabila seperti itu, maka wajib untuk kita memperhatikan diri-diri kita di dunia ini. Yadhannu al-insan bi nafsihi an yuqi'aha fil ma'asim wal madhalim. Hendaknya seseorang yadhann, yabkhul, bakhil. Hendaknya seseorang pelit terhadap dirinya. Seperti apa pelit terhadap dirinya? An yuqi'aha fil ma'asim wal madhalim. Pelit terhadap dirinya, tidak ingin memberikan dirinya kepada al ma'asim wal madhalim. Tidak membiarkan dirinya terjatuh pada dosa-dosa dan kezaliman. Yahfaz jami'a jawarihi wa hawasihi. Hendaknya seseorang menjaga seluruh anggota tubuhnya dan juga hawasihi, panca indranya. Wa idza 'alima Allahu minhu sidqan niyyati wal 'azm al musammam annahu yabta'idu an kulli ma yughdhibu Allah wa kulli ma yansifu hasanatihi yawm al qiyamah waqahu Allah dhalika. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujuran niat orang tersebut dan tekad yang kuat darinya ketika dia menjauhi seluruh perkara-perkara yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa kullu ma yansifu hasanatihi yaumal qiyamah, dan dia menjauhi seluruh perkara yang dapat menghancurkan kebaikan-kebaikannya pada hari kiamat nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari orang tersebut kejujuran niatnya dan kuatnya tekad dia, maka waqahu Allahu dzalika, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya. rubba qaumin ya'tuna bihasanatin yawmal qiyamati amsal aljibal samu wa sallu wa tasaddaqu wa ahsanu walakinnahum asrafu ala anfusihim fi iktisabil khathiah. Terkadang suatu kaum datang pada hari kiamat nanti dengan kebaikan-kebaikan yang banyak seperti gunung-gunung. Mereka puasa, sholat, bersodakoh, atau membawa amalan-amalan sholat, saum, sodakoh, dan juga kebaikan-kebaikan yang telah mereka perbuat. Walakinnahum asrafu ala anfusihim fi iktisabil khathiah. Akan tapi mereka berlebihan dalam mengerjakan kesalahan-kesalahan, melampaui batas terhadap dirinya dalam mengerjakan al-khati'ah. Fatadhabu tilkal hasanatu li ghairihim. Hadha ya'khudhu haqqahu wa ya'ti al-akharu wa ya'khudhu haqqahu wa hakadha hatta tansifu hasanatuhu nasfan fayusbihu faqiran min al-hasanati allati kasabaha fil hayati ad-dunya. Na'udzu billahi min su'il hali wal ma'al. Maka dengan begitu akan hilang kebaikan-kebaikan yang mereka bawa dan berpindah kepada selain mereka. Yang satu datang mendatanginya mengambil haknya dan diberikanlah kebaikannya. Kemudian yang lain datang kepadanya menagih atau meminta haknya, maka diberikanlah kebaikan darinya. Dan seperti itu hatta tansifu hasanatuhu nasfan, sampai kebaikan-kebaikannya benar-benar habis, benar-benar hancur, benar-benar sirna. Fayusbihu faqiran, maka dia menjadi orang yang fakir, tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya telah dia perbuat ketika di dunia dahulu. Na'udzu billahi min su'il hali wal ma'al. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari jeleknya keadaan tersebut dan juga al-ma'al, jeleknya keadaan kelak di akhirat nanti. Fayajibu alaina an nahfadha anfusana wa nahfadha hasanatina la nasmahu biha an takuna hadran yawmal qiyamati li ghairina la li qaribin wa la li ba'id wa kama aslafat babu at-taubati wat tahalluli lil ahya'i maftuhun. Wa kama aslaftu babu taubati wa tahalluli lil ahya'i maftuh. Fa yajibu alaina an nahfaz anfusana wa nahfaz hasanatina. Maka wajib atas kita untuk menjaga diri kita dan menjaga al-hasanat, kebaikan-kebaikan atau amal baik yang telah kita amalkan. La nasmahu biha an takuna hadran yawmal qiyamati li ghairina. Jangan kita membiarkan kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat menjadi milik orang lain, menjadi milik selain kita, maka kita menjadi merugi. Kita tidak membiarkan hal tersebut kepada orang selain kita, baik itu orang yang terdekat ataupun orang yang jauh. Sebagaimana yang sudah kami sebutkan bahwasanya pintu taubat dan meminta penghalalan at-tahallul lil ahya'i maftun, bagi orang-orang yang masih hidup masih terbuka. Pintu taubat dan pintu meminta maaf bagi orang-orang yang masih hidup masih terbuka. Barakallahu fikum, itu yang beliau rahimahullahu taala sebutkan, nasihat yang diambil dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu yang telah kita baca. Hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش وإياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم. Hadis ini maknanya sudah lewat pada hadis-hadis yang sebelumnya, bahkan baru saja lewat dua hadis yang sebelum ini. Iyyakum madh-dhulm fa innadh dhulma dhulumatun yaumal qiyamah wa iyyakum wal fuhsya. Begitu juga dengan al-fuhsh sudah lewat, walaupun bukan di hadis yang dekat di sini, tapi sudah pernah lewat. والفحش القبيح من الأقوال والأفعال. Yang namanya al-fuhsh adalah seluruh yang jelek, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Ketahuilah, fa inna Allah la yuhibbul fahisha al-mutafahish. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai al-fahish dan juga al-mutafahish. Al-fahish alladhi yaf'alu al-fuhsh wa yasduru minhu dhalik. Al-fahish alladhi yaf'alu al-fuhsh wa yasduru minhu dhalik. Setiap orang yang melakukan perkara tersebut, maksudnya adalah setiap orang yang terjadi atau dia mengucapkan ucapan jelek atau melakukan perbuatan jelek, maka dia fahish. Wa ammal mutafahish fa huwa alladhi yata'ammad dhalika wa yataqassaduhu. Wal mutafahish alladhi yata'ammad dhalika wa yataqassaduhu. Setiap orang yang melakukan al-fuhsh, ucapan jelek ataupun perbuatan jelek, maka dia fahish. Namun dikatakan mutafahish ketika dia yata'ammad dhalika wa yataqassaduhu, ketika dia bersengaja dan memang meniatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang jelek tersebut, maka dia mutafahish. Qala wa iyyakum mashuha fa innahu da'a man kana qablakum faqata'u arhamahum wa da'ahum fastahallu maharimahum. Ini juga baru lewat dekat dua hadis yang sebelumnya. Sudah kita ketahui bahwasanya sifat tersebut yaitu asyuh akan mengantarkan pelakunya kepada kejelekan-kejelekan yang bermacam-macam, yang sangat banyak, yang mana diantaranya adalah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fa innahu da'a man kana qablakum faqata'u arhamahum. Dengan dia melakukan asyuh, maka sifat tersebut akan mengajaknya untuk qati'atur rahim. Dan juga sifat tersebut diantaranya disebutkan da'ahum fastahallu maharimahum, mengajak mereka atau pelakunya untuk istihlalu al-maharim. Baik, barakallahu fikum. Kita baca syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala hadzal hadits ishtamala ala adadin min al-wasaya wa hiya min khairil wasaya wa anfa'iha lil mu'minin. Hadits ini mencakup beberapa wasiat-wasiat yang mana termasuk dari wasiat yang terbaik dan yang paling bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Waqad sabaqa al-kalamu 'anil dhulmi wasyuhhi. Beliau mengatakan sudah lewat pembicaraan tentang adh-dhulm dan juga asyuh. Wa ja'at ziyadatun fi hadzal hadits al-fuhsh. Ada tambahan dalam hadis ini yaitu berkaitan dengan al-fuhsh. Qala wal fuhshu laysa min sifatil mu'minin. Ketahuilah al-fuhsh bukan termasuk sifat orang-orang yang beriman. Fa innal fahisha al-ghadub alladhi la ya'rifu kalimat al-khair. Sesungguhnya al-fahish al-ghadub, orang yang pemarah, tidak mengetahui kalimat-kalimat yang baik, tidak mengenal kalimat baik. Wa kalimatis surur, tidak mengingat kalimat-kalimat yang indah-indah. Allati yanbaghi an yudkhilaha ala ikhwanihi al-mu'minin, yang seharusnya dia melontarkan kalimat-kalimat baik tersebut kepada orang-orang yang beriman. Bal tajiduhu daiman wa abadan sabban wa syatiman wa mughtaban mutafahisha yaruddu ala sayyi'ati saghirati bisayyi'atin kabiratin. Bahkan yang terjadi adalah dia selalu dan terus menjadi orang-orang yang mencela, menghibahi, menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaranya yang beriman dalam keadaan dia tidak mengetahui. Mutafahishan, maka dia seorang yang mutafahish. Yaruddu ala sayyiati saghirati bisayyiatin kabirah. Dia membalas kesalahan kecil dengan yang besar, membalas kejelekan yang kecil dengan kejelekan yang besar. Bi khilafil mu'mini, berbeda dengan orang yang beriman. Fa innahu hayyinun layyinun sahlun. Ketahuilah bahwasanya orang yang beriman adalah orang yang menyepelekan, menyepelekan maksudnya tidak menanggapi kejelekan-kejelekan yang ditimpakan kepada dirinya. Layyinun sahlun, dia lemah lembut dan mempermudah orang lain. La yaruddu ala sayyiati bi sayyiatin, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin yaruddu ala sayyiati bil hasanah. Kama awsahu Allah azza wa jalla bi qawlihi wa la tastawi al hasanatu wa la sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Dia membalas kejelekan dengan kebaikan sebagaimana diwasiatkan oleh Allah azza wa jalla. Wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Tidak sama antara kebaikan dengan kejelekan. Qala hadhihi akhlaqul mu'minin wa man asaa ilayka fanzur ila halihi rubbama yanfa'uhu as-safhu wa 'adamul isaa'ati ilayhi wa yu'athiru fihi. Inilah akhlak orang-orang yang beriman. Barang siapa yang berbuat jelek kepadamu, maka lihatlah keadaan orang tersebut. Bisa jadi memaafkan dan tidak membalas kejelekan baik untuk dirinya. Wa idza asaa huwa wa asa'ta anta wa kullu wahidin yukthiru min al-isaati ila al-akhir hasalat al-qati'ah. Apabila dia berbuat jelek kemudian kamu berbuat jelek, dan setiap orang berbuat saling berbuat jelek kepada orang lain, maka hasalat al-qati'ah, maka yang terjadi adalah putusnya tali persaudaraan. Wa hasalat tahajuru wat tadaburu wal ahqadu allati la yardaha al-islam. Akan yang terjadi adalah saling membenci, saling memboikot, saling membelakangi, saling membenci yang mana hal tersebut tidak diridhai oleh agama Islam. Balil Islamu yarda minal mu'minina ajma'in an yakunu ruhama wa an yakunu mutawaddina wa muta'atifin wa mutarahimina wa mutanasihin. Bahkan yang diridhai oleh Islam adalah, yang diridhai oleh Islam dari mereka-mereka yang beriman adalah agar mereka menjadi orang-orang yang saling merahmati, saling kasih sayang, saling menasihati di antara mereka. Sebagaimana sudah kita pelajari, saling menasihati maknanya adalah saling menginginkan kebaikan dari saudaranya. Bukan kemudian saling menasihati tapi dengan cara yang salah dan membuat dia malah membenci atau saling membenci. Tapi yang namanya iradatul khair, maka dia akan sampaikan dengan yang terbaik. Wala yajuzu lil insan an yusirra ala dhanbin fayasi'u ila al-akharin wa ila nafsihi bal yuhasib nafsahu wa yatakhallas min adh-dhunub ma dama ala qaid al-hayah hayatil 'amal. Dan tidak boleh bagi seseorang dia terus-terusan dalam dosa, berbuat jelek kepada orang lain dan kepada dirinya. Hendaknya dia mengoreksi dirinya dan menjauhi atau berhenti dari dosa-dosa selama dia dalam keadaan hidup. Maksudnya adalah hidup di darul amal, yaitu ad-dunya, selama masih bisa beramal. Maka beramallah dengan amalan yang baik, hindari hal-hal tersebut. قال ولما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعداء وخونة. Ketika orang-orang Yahud mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka adalah musuh-musuh dan para pengkhianat, qalu assalamu alayka ya Muhammad. Mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya Muhammad, wassamu al-maut. Mereka mengatakan assam atasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal assam maknanya adalah al-maut. Maka ini doa yadhunnuna anna ar-rasul la ya'rifu dhalika, sebuah doa kejelekan yang mereka mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerhatikannya. Wa ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha tasma', ar-rasul alaihi salatu wasalam qala wa alaikum wa sakata. Dalam keadaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mendengar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjawab wa alaikum, kemudian diam. Wa Ummul Mukminin qalat alaikumus sam wal la'natu ya ikhwana al kiradati wal khanazir. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar orang Yahud mengatakan assalamu alayka ya Muhammad, maka Aisyah menjawab alaikumus sam wal la'nah ya ikhwan al kiradati wal khanazir, bahkan atasmu assam al maut dan la'nat ya ikhwan al kiradah wal khanazir, wahai saudara-saudaranya kera dan babi. Falamma dhahabu atabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang Yahud telah melewati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur beliau radhiyallahu anha. Faqalat ama sami'ta ma qalu, maka Aisyah menjawab, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Qala aw laysa qad radadtu alaihim alladhi qalu qultu wa alaikum, bukankah sudah aku balas kepada mereka, aku telah mengucapkan wa alaikum. Thumma qala inna Allah la yuhibbul fuhsha wat tafahhush. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing Aisyah radhiyallahu anha, inna Allah la yuhibbul fuhsha wat tafahhush. Sudah pernah kita lewati hadis tersebut dengan syarahnya. Thumma qala rahimahullah ta'ala balillahu yubghidul fahish al mutafahhish المسيء إلى إخوانه المؤمنين بغير حق. Bahkan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang-orang yang fahish, yang mutafahish, yang berbuat jelek kepada saudara-saudaranya yang beriman dengan tanpa hak. Fahadhihi wasaya thaminah qayyimah. Ini adalah wasiat yang berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimman wasafahu Allah tabaraka wa taala birrahmati warra'fah. Wasiat yang berharga dari seseorang yang telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ar-rahmah war-ra'fah, kasih sayang, orang yang memiliki kasih sayang. Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladhi qala Allah fi haqqihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentangnya dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang mulia. Wa qala fi haqqihi, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentangnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum, ya'ni ya'izzu 'alaihi ma yu'nitul ummah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang mana di antara sifatnya adalah azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya apa yang kalian dapati dari perkara-perkara yang tidak disukai. Qala harisun alaikum, di antara sifatnya adalah harisun alaikum, sangat bersemangat dalam memberikan kebaikan untuk kalian. حريص عليكم من أن تقعوا في فعل المعاصي atau tatruku at-ta'at. Sangat bersemangat agar kalian tidak terjatuh dalam kemaksiatan dan tidak meninggalkan ketaatan-ketaatan. Bil mu'minina raufur rahim, di antara sifat yang disebutkan juga adalah sangat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Sahibu ra'fatin wa rahbatin bi ahli iman. Seseorang yang memiliki rahmat kepada orang-orang yang beriman. Yadulluhum ala kulli fadilah, menunjukkan kepada mereka, mengantarkan kepada mereka kepada keutamaan-keutamaan. Wa yuhadziruhum min kulli syarrin wa radhilah, memperingatkan mereka dari setiap kejelekan dan sesuatu yang rendah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salawat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya. Baik, ini hadis yang kedua yang kita baca dan juga syarah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Baik, pada pertemuan berikutnya sebelum kita memasuki hadis yang setelahnya, tiga hadis belum distorkan berarti ya. Tiga hadis dari yang al-muhim, tiga hadis dari yang sebelum kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Antum persiapkan untuk distorkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.